Kita bergojiko bareng-bareng. Goyang 25 performnya dari all artisnya. Monata, Monata, Monata. Hari ini Jimbot. Goyang Morena yo. Oh, yeah. Dah. Tonight.

sebelum lapar, sebelum keramat, sebelum joker, kita kelali-kelali dulu. Joget bocah-bocahnya mana dong? Hei, ayo. Langsung rumah di Abot. Haji Kutang Abot. Tantang rambutnya Abot. Kita berkuciku bareng-bareng, goyang 25 performnya dari all artisnya. Monata, Monata, Monata. Hari Kang Morena yo. Morena. Thank you.